Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Qala al-imam As-Sabuni rahimahullahu ta'ala wa amma ma hakahu Muhammad ibn Jarir an Ahmad rahimahullahu ta'ala أن من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. Berkata al-imam As-Sabuni rahimahullah, adapun yang dihikayatkan oleh Muhammad ibn Jarir At-Tabari dari al-imam Ahmad rahimahullah, bahwasannya yang mengatakan lafzi bil Qur'ani ghairu makhluq fa huwa mubtadi', barang siapa yang mengatakan pelafalanku terhadap Al-Qur'an bukan makhluk, maka dia adalah mubtadi', ahlu al-bid'ah. Setelah pembahasan yang lalu dengan sangat rinci dengan beberapa permasalahan-permasalahan yang telah disebutkan seputar kelompok-kelompok yang menyimpang, ucapan-ucapan yang batil pada permasalahan Al-Quran, maka beliau katakan di sini, orang yang mengatakan pelafalanku terhadap Al-Quran bukan makhluk, maka dia adalah ahlul bid'ah. Perlu diketahui bahwasannya akidah ahlus sunnah wal jamaah dalam permasalahan ini sebagaimana pembahasan-pembahasan yang telah lewat dengan rincian-rinciannya, akidah ahlus sunnah, pokok keyakinan ahlus sunnah adalah Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran adalah firman Allah dan bukan makhluk. Orang-orang Jahmiyah mengatakan Al-Quran makhluk. Ini ucapan kufur. Oleh karena itu para ulama mengkafirkan Jahmiyah. Mengkafirkan Jahmiyah. Karena mereka mengatakan Al-Quran makhluk. Berarti mengingkari sekian banyak dalil yang menjelaskan, menegaskan, menerangkan bahwasannya Al-Quran adalah kalamullah dan bukan makhluk. Tetapi mereka, orang-orang Jahmiyah, mengatakan Al-Quran makhluk. Maka dikafirkan oleh para ulama. Kemudian pembahasan yang berikutnya yang telah lewat juga tentang lafzi bil-Quran. Al-Imam Ahmad rahimahullah telah mengetahui makar tipu daya orang-orang Jahmiyah dan yang mengikuti mereka. Tatkala mereka lemah, mereka tidak berani terang-terangan mengucapkan ucapan kekufuran tersebut, yaitu Al-Quran makhluk. Maka mereka mengganti dengan ucapan-ucapan yang lain, yang masih memiliki ihtimalat, kemungkinan-kemungkinan, yang benar maupun yang salah. Mereka datangkan permasalahan al-lafziyah, pelafalan terhadap Al-Quran. Maka ketika orang-orang Jahmiyah lemah dan memunculkan ucapan lafzi bil Qur'ani makhluk, pelafalanku terhadap Al-Qur'an adalah makhluk, Al-Imam Ahmad rahimahullah dengan ilmu dan basirah yang Allah berikan kepadanya mampu membongkar kedok mereka, syubhat mereka. Dan Al-Imam Ahmad dengan jelas dan tegas mengatakan barang siapa yang mengatakan lafzi bil Qur'ani makhluk fahuwa jahmi, maka dia juga jahmiyah. Barang siapa yang mengatakan lafzi bil Qur'ani makhluk, maka dia juga seorang jahmiyah. Dan dalam riwayat yang lain, bahkan beliau mengatakan, barang siapa yang mengatakan lafzi bil Qur'ani makhluk, pelafalanku terhadap Al-Quran itu makhluk, lebih buruk daripada orang-orang jahmiyah itu sendiri. Karena mereka tidak ubahnya seperti orang-orang munafik. Tidak ubahnya seperti orang-orang munafik, menampakkan keislaman namun menyembunyikan kekufuran dalam batinnya. Demikian pula orang-orang jahmiyah ketika lemah, mereka menampakkan yang baik. Mereka hanya mengucapkan lafzi bil Qur'an makhluk, pengucapanku terhadap Al-Quran makhluk. Namun hakikatnya, apa yang mereka sembunyikan dalam hati-hatinya? Keyakinan kekufuran tersebut, Al-Quran itu makhluk. Maka Al-Imam Ahmad menyingkap syubhat mereka dan mengatakan, yang mengucapkan perkara itu, lafzi bil Qur'ani makhluk, dia juga jahmi. Dan bahkan lebih buruk daripada jahminya. Kemudian pada pembahasan yang kita baca tadi, penukilan dari Muhammad Ibn Jarir Al-Imam At-Tabari dari Al-Imam Ahmad rahimahullah, perkataan beliau selanjutnya. Dan barang siapa yang mengatakan lafadzku, pengucapanku terhadap Al-Quran bukan makhluk, dia seorang mubtadi', ahlul bid'ah. Berarti bagaimana? Kita tidak boleh membahas pembahasan tentang lafad-lafad ini. Akan sebagaimana diterangkan oleh beliau rahimahullah, para salaf tidak mengajarkan ucapan-ucapan tentang lafad bil Qur'an tersebut. Nah, berarti yang mengucapkannya dengan dua kemungkinan sama-sama salah. Yang mengatakan lafzi bil Qur'ani makhluk, pelafalanku terhadap Al-Quran adalah makhluk, dia jahmiyah. Dan bahkan lebih buruk daripada jahmiyah. Sebagaimana diterangkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah, pembahasannya telah lewat. Dan barang siapa yang mengatakan lafzi bil Qur'an ghair makhluk, pelafalanku terhadap Al-Quran bukan makhluk, dia seorang ahlul bid'ah, seorang mubtadi' yang sesat, wal'iyadzu billah. Kita perhatikan apa keterangan beliau, Al-Imam As-Sabuni rahimahullah. Setelah beliau mengucapkan, ya, menukilkan, adapun yang dihikayatkan oleh Muhammad Ibn Jarir At-Tabari dari Al-Imam Ahmad rahimahullah, bahwasannya yang mengucapkan lafzi bil Qur'an ghairu makhluk, pelafalanku terhadap Al-Quran bukan makhluk, dia adalah mubtadi' ahlul bid'ah. Kata beliau rahimahullah, fa inna ma arada bihi anna as-salafa as-salihin min ahli sunnati lam yatakallamu fi bab al-lafzi. Yang beliau inginkan yaitu Naam Ibnu Jarir dan juga Imam Ahmad, yang diinginkan oleh Imam Ahmad rahimahullah adalah bahwasannya para salaf as-salih dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah tidak pernah berbicara dalam permasalahan lafad ini. Jadi mereka tidak membahas lafad terhadap Al-Quran, pengucapanku terhadap Al-Quran itu makhluk atau bukan makhluk. Mereka para salaf as-salih dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah tidak pernah membahasnya. Walam yuhwijhum al-halu ilaih. Kondisi, ya, ketika itu tidak butuh, ya, pembahasan tentang lafaz tersebut. Wa inna ma hadatsa al-kalamu fil lafzi min ahli ta'ammuqi wa dhawil hamaq. Dan hanya saja muncul pembahasan tentang lafaz ini, ya, lafaz pengucapanku terhadap Al-Qur'an makhluk atau bukan makhluk, ini baru saja timbul atau muncul dari kalangan orang-orang ahlu ta'amuk yang berdalam-dalam membahas permasalahan ini, dari kalangan orang-orang yang dungu, yang bodoh, tidak berilmu. Alladzina atau bil muhdatsat, yang mereka membawa hal-hal yang baru, perkara-perkara yang muhdats, bid'ah. Wa bahasu amma nuhu anhu min adh-dhalalati wa dhamimil maqalat, dan mereka membahas perkara-perkara yang mereka dilarang darinya berupa kesesatan-kesesatan dan ucapan-ucapan yang buruk. Wa khadhu fi ma lam yakhudh fihi as-salafu min ulama'il Islam, dan mereka membahas dengan panjang lebar, menceburkan dirinya dalam pembahasan perkara-perkara yang tidak pernah dibahas oleh para salaf dari kalangan ulama Islam. Faqala al-Imam Ahmad, hadzal qawlu fi nafsihi bid'atun. Berkata Imam Ahmad rahimahullah, ucapan ini pada dasarnya adalah bid'ah. Ucapan ini adalah bid'ah. Yang membahas tentang lafadzku terhadap Al-Quran, ini perlu diketahui pembahasan ini adalah perkara bid'ah. Tidak pernah dibahas, tidak pernah dibicarakan oleh para salaf as-salih. Wa min haqqi al-mutadayyini an yada'ahu wa kullu bid'atin mubtada'ah. Dan termasuk kewajiban orang yang religius, yang beragama, hendaknya dia meninggalkan pembahasan ini. Dan perlu diketahui bahwasannya setiap bid'ah, naam, adalah sesuatu yang baru, mubtada'ah, yang harus ditinggalkan. Wala yatafawwahu bihi wala bimithlihi minal bid'i al-mubtada'ah. Dan hendaknya seorang yang beragama, yang saleh, yang memiliki komitmen berpegang dengan prinsip-prinsip agama, ya, hendaknya dia tidak berbicara dengan permasalahan ini. Dan juga dengan permasalahan-permasalahan yang semisal ini dari perkara-perkara bid'ah yang diada-adakan. Artinya, suatu pembahasan kalau tidak pernah dibahas, kalau tidak pernah diucapkan oleh para salaf as-salih, maka orang-orang yang setelahnya hendaknya tidak membahasnya. Naam. Wa yaqtasir 'ala ma qalahu as-salafu min al-a'immatil muttaba'ah. Dan hendaknya orang-orang yang belakangan mencukupkan dirinya dengan yang ucapan-ucapan para salaf dari kalangan imam-imam yang diikuti. Dalam permasalahan ini, ucapan mereka jelas dan tegas. Ucapan para salaf telah terang benderang. Annal Qur'ana kalamullah ghairu makhlukin. Bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah, dan bukan makhluk. Hendaknya orang-orang yang belakangan hanya mengikuti apa yang telah diucapkan oleh para salaf as-salih, yaitu mengatakan Al-Quran kalamullah, firman Allah, ghairu makhluk, bukan makhluk. Wala yazidu alaih illa takfiru man yaqulu bi khalqihi. Dan hendaknya dia tidak menambah ucapan yang lain kecuali vonis kafir terhadap orang yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Ya, karena pada zaman salaf belum muncul keyakinan kufur ini. Namun pada masa-masa, yaitu ya masa Al-Imam Ahmad rahimahullah atau sebelumnya sedikit, muncullah ya perkataan-perkataan kekufuran ini. Sehingga mereka tatkala menguasai negara, ya, menguasai negara, pemimpin ketika itu terpengaruh pemahaman Mu'tazilah Jahmiyah ini, keyakinan kekufuran Al-Quran makhluk, maka mereka memaksakan penduduknya, rakyatnya, untuk mengucapkan kalimat kekufuran ini. Naam, sehingga mereka menangkap, memenjara, menyiksa, ya, orang-orang yang tidak mau ikut pendapat mereka. termasuk dari kalangan para ulama dan yang tetap tegar dan kokoh dan menjadi suri teladan bagi kaum muslimin ketika itu adalah Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah, yang dengan kesabarannya, kegigihannya, istiqamah di atas sunnah, beliau tetap tegar mengucapkan Al-Quran kalamullah, firman Allah dan bukan makhluk, walaupun beliau mendapatkan gangguan-gangguan, mendapatkan siksaan-siksaan yang luar biasa. Namun dengan kesabaran dan kegigihan beliau, akidah Ahlus Sunnah terjaga. Akhirnya ketika berganti para pemimpin-pemimpin yang jelek dengan pemimpin yang baik, dan pemimpin yang baik kembali kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengatakan Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah dan bukan makhluk, maka ketika itu orang-orang Jahmiyah menyebarkan berbagai macam syubhat-syubhat yang telah kita bahas sebelumnya dan yang kita baca sekarang ini. Maka para orang-orang yang setelah salaf tidak boleh menambah ucapan-ucapan dalam permasalahan ini kecuali hanya menukil, mengikuti ucapan para salaf as-salih, orang-orang terdahulu yang soleh, karena di dalam mengikuti mereka terdapat keselamatan dan menyelisih mereka terdapat kesalahan-kesalahan dan penyimpangan. Tidak menambah dari ucapan para salaf kecuali vonis takfir, vonis kafir kepada orang yang mengatakan Al-Quran makhluk, yaitu orang-orang Jahmiyah. Para ulama, lebih dari 500 ulama telah memvonis orang-orang Jahmiyah adalah orang-orang kafir dengan kesesatan-kesesatan yang ada pada diri mereka, termasuk di dalamnya ucapan mereka Al-Quran itu makhluk. Ini adalah ucapan kekufuran yang dengannya membantah, menolak, mengingkari sekian banyak dalil yang menyatakan bahwasanya Al-Quran adalah firman Allah dan bukan makhluk. Qala, beliau berkata, wa akhbarana al-hakimu Abu Abdullah Al-Hafiz rahimahullah fi kitab At-Tarikh alladhi jama'ahu Linaysabur wa ulama'iha 'inda dhikri Imam al-Muslimin Abdullah ibn al-Mubarak radiyallahu ta'ala anhu qala haddathana Abu Bakr Muhammad ibn Abdullah Al-Jirahi bimuru qala haddathana Yahya ابن ساسويه عن أبيه عبد الكريم اليشكري قال وهب ابن الزمعة أخبرني علي الباساني قال سمعت عبد الله ابن المبارك رحمه الله يقول من كفر بحرف من القرآن فقد كفر يعني بالقرآن وَمَنْ قَالَ لَا أُؤْمِنُ بِهَذَا الْكَلَامِ فَقَدْ كَفَرَ. Ini kebiasaan para salaf dalam kitab-kitab para ulama mutaqaddimin, orang-orang terdahulu dari kalangan para ulama. Mereka ketika menyebutkan dalam kitab-kitabnya, menukilkan ucapan-ucapan para ulama sebelumnya dengan sanadnya. Dengan sanadnya. Silsilatul ruwat al-musilah ilal matan, yaitu rangkaian, mata rantai para perawi, periwayat hadis atau periwayat athar kepada matan yang dinukilkan. Ini kebiasaan para salaf, betul-betul mereka menjaga sanad agar orang-orang ya semakin percaya, semakin yakin bahwasanya ucapan ini tidak mengada-ada, tetapi benar-benar dinukilkan dari para ulama yang thiqat sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam ilmu hadis. Naam. Beliau mengatakan telah mengkhabarkan kepada kami Al-Hakim Abu Abdullah Al-Hafid rahimahullah dalam kitabnya At-Tarikh yang beliau tulis untuk para penduduk negeri Naisabur dan para ulamanya. Di dalam menyebutkan Imam Muslimin Abdullah ibn al-Mubarak menukilkan ucapan seorang ulama besar, muhaddis pada zamannya, Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah. Beliau menyebutkan dengan sanadnya telah mengkabarkan kepada kami, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar Muhammad ibnu Abdullah Al-Jirahi bimuru, suatu kota, suatu negeri, Muru. Telah menceritakan kepada kami Yahya ibnu Saswih dari bapaknya, Abdul Karim, yaitu yang bernama bapaknya tersebut Abdul Karim Al-Yashkuri. Beliau berkata, telah berkata Wahab ibnu Zam'ah, telah mengkabarkan kepada saya Ali Al-Basani rahimahullah. Beliau berkata, ya, dialah murid yang mendengar ya ucapan Abdullah ibnu Mubarak, menukilkan ucapan ulama besar ini Abdullah ibnu Mubarak rahimahullah. Saya mendengar Abdullah ibnu Mubarak rahimahullah berkata, "Man kafara bi harfin min al-Qur'ani faqad kafara." Yani bil Qur'an. Barang siapa yang mengatakan, barang siapa yang mengingkari satu huruf saja dari Al-Qur'an, maka dia telah kafir. Satu huruf yang disepakati dalam Al-Qur'an diingkari oleh seseorang, maka dia telah kafir, iyadzan billah. Kafir ingkar terhadap Al-Qur'an. Wa man qala la uminu bihadzal kalam faqad kafara. Barang siapa yang mengatakan saya tidak beriman terhadap kalam ini, terhadap kalamullah ini, terhadap Al-Qur'an, maka dia telah kafir. Wal iyadzu billah. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Hukum fonis ya takfir yang sangat jelas dan tegas dari ulama ahlu sunnah wal jamaah Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah. Barang siapa yang mengingkari satu huruf saja dari Al-Quran, maka dia telah kafir. Satu huruf yang disepakati oleh para ulama, kemudian ada orang yang mengingkarinya satu huruf itu saja, dia telah kafir. Na'udzubillahi min dalik. Bagaimana dengan mengingkari satu ayat? Bagaimana dengan mengingkari satu surat? Ya, na'udzubillahi min dalik. Asy-syarhu qala fadilatul syekh al-mujahid al-muhaddith ربيع بن هادي المدخل حفظه الله تعالى أصل هذه المسألة إنكار أن يقال القرآن كلام الله أنكرت الجهمية ومن تابعها أن يكون القرآن كلام الله وقالوا إنه مخلوق وخالفوا بذلك نصوص الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إذ ما كانوا يعتقدون إلا أن القرآن كلام الله تكلم به سبحانه وتعالى أوحاه إلى جبريل وبلغه جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وما كان يدور بخلد أحد منهم أن هذا القرآن مخلوق. Pokok permasalahan ini adalah pengingkaran terhadap ucapan Al-Quran kalamullah. Ini adalah ucapan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Keyakinan akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Al-Quran kalamullah. Al-Quran adalah firman Allah. Jadi pokok dari permasalahan yang kita bahas ini adalah pengingkaran mereka, orang-orang sesat tersebut, mengingkari ucapan Ahlu Sunnah. Ucapan Al-Quran adalah kalamullah. Maka orang-orang Jahmiyah dan yang mengikuti mereka menolak, mengingkari Al-Quran adalah kalamullah. Dan mereka mengatakan Al-Quran itu makhluk. Dengan itu, mereka telah menyelisihi nas-nas Al-Quran, dalil-dalil Al-Quran, dan As-Sunnah, dan keyakinan para salaf as-salih dari kalangan sahabat Nabi, dari kalangan tabi'in, dan yang mengikuti mereka dengan baik. Karena mereka tidaklah meyakini dalam permasalahan ini kecuali keyakinan Ahlu Sunnah, yaitu Al-Quran kalamullah. Al-Quran adalah firman Allah, bukan makhluk. Takallama bihi subhanahu wa ta'ala. Al-Quran tersebut benar-benar diucapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Benar-benar adalah sifat kalam dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang Allah wahyukan kepada Jibril. Dan kemudian disampaikan oleh Jibril kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Maka tidak ada penukilan satupun dari mereka para salaf as-salih. Tidak ada satupun penukilan yang bisa kita lihat dari kalangan salaf as-salih. Ada yang mengucapkan Al-Quran itu makhluk. Tidak ada. Tidak ada satupun dari kalangan salaf as-salih. Dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah. Yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Tidak ada. Mereka semuanya mengatakan Al-Quran kalamullah. Firman Allah. Walakin ahlu dhalali wazzanadiqah. Alladhi yandassuna fi sufufil muslimin. Wayatakallamuna bismil islam. Alladhina yandassuna fi sufufil muslimin. Wayatakallamuna bismil islam. Yakhtari'una mithla hadhil kufriyat. Akan tetapi, orang-orang sesat dan orang zindik tersebut, yang mereka menyusup, menyelinap di dalam barisan kaum muslimin, mereka mengucapkan dengan nama Islam, mereka mengatasdirikan orang-orang Islam, dan mengatakan dengan nama-nama Islam, mereka ini telah membuat, memunculkan kekufuran-kekufuran seperti ini. Ucapan-ucapan yang kufur seperti ini. Al-Quran makhluk dan yang lainnya. Fa'attalu sifatillah. Mereka, orang-orang sesat, para zindik tersebut, telah menta'til, menolak, mengingkari sifat-sifat Allah. Ankaru ulwallahi ala al-arsh. Wa ankaru ilmahu wa kudratahu wa iradatahu wa sam'ahu wa basarah. هذه الصفات العظيمة التي امتلأت بها نصوص القرآن والسنة عطلوها والعياذ بالله وحاربوا السنة بأصول فاسدة. Mereka mengingkari ketinggian Allah di atas arsy-Nya. Mereka mengingkari ilmu Allah, kemampuan Allah, keinginan Allah, pendengaran dan penglihatan Allah. Mereka ingkari, mereka tolak. Orang-orang Jahmiyah menolak seluruh nama dan sifat dari Allah Azza wa Jal. Orang-orang Mu'tazilah menetapkan nama-nama yang kosong dari sifat. Artinya mereka menolak seluruh sifat-sifat Allah Azza wa Jal. Sifat-sifat yang agung ini, yang nas-nas Al-Quran dan Sunnah dipenuhi dengan penyebutan sifat-sifat tersebut, mereka tolak seluruhnya. Na'udzubillah. Dan mereka memerangi sunnah dengan kaedah-kaedah yang sesat. Jadi, inilah kebiasaan orang-orang yang sesat. Untuk melariskan dagangannya, untuk mempopulerkan, menyebarkan kesesatannya, mereka menggunakan kaedah-kaedah yang sesat, yang menyimpang, mengkaburkan manusia, untuk menarik manusia, menjerumuskan mereka ke dalam kesesatan yang mereka bawa. Ya. Di antara pokok-pokok kaidah sesat mereka adalah minha anna sunnata akhbaru ahadin. Mereka mengatakan sunnah, hadis-hadis yang berkaitan dengan permasalahan ini, ya sifat-sifat Allah, itu adalah khobar-khobar yang ahad. Hanya khobar-khobar yang ahad, tidak sampai derajat hadis yang mutawatir, kata mereka. Padahal, kata mereka, dalam permasalahan akidah, keyakinan harus mutawatir, kata mereka. Adapun dalam permasalahan hadis-hadis fikih, ya pengamalan-pengamalan boleh dengan hadis-hadis ahad. Ini syubhat. Syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang sesat tersebut. Padahal, dalil-dalil sangat banyak dan tegas sekali menunjukkan bahwasanya hadis kalau itu sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun ahad, ya, tetap harus kita terima, kita yakini, kita amalkan kandungannya, walaupun ahad, walaupun dalam permasalahan-permasalahan akidah, karena khabar tersebut benar-benar datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan seingat saya dahulu pernah kita sebutkan, bawakan di sini beberapa jawaban ya dari kitab Hujjiyatu Khabar al-Ahad, ya, dijadikannya hujjah, ya, khabar-khabar ahad yang sahih. Naam, karya al-imam al-syeikh al-muhaddith Rabi' bin Hadi al-Madkhali hafizahullah. Beliau sebutkan, nukilkan dari perkataan para ulama, dalil-dalil yang menguatkan bahwasanya khabar ahad itu diterima. Naam, barakallahu fikum. Liyatakhallasu mimma dallat alaihi min aqaid min sifatillahi wa min ghairiha wa hadha min a'zamil maka'id lidinillahil haq. Tujuannya apa? Mereka menebarkan akidah atau mereka menyebarkan pokok kaidah yang rusak ini, ya. Mereka ingin berlepas diri, ya, menghindar dari, ya, perkara-perkara akidah yang telah ditunjukkan dalam dalil-dalil, ya, yang berupa penetapan sifat-sifat Allah dan yang lainnya. Dan ini adalah tipu daya makar yang termasuk tipu daya makar yang terbesar untuk merusak agama Allah yang lurus, yang benar. Ya, mereka menebarkan, ya, syubhat. Ya, khabar ahad itu tidak diterima dan telah ada bantahannya. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa minha, dan di antara pokok kaidah mereka yang rusak adalah annahum raddu aqwal as-salaf allati nukilat anhum bi annahum kanu yadinuna bi sifatillahi ta'ala wa ghairiha min al-aqaid بما في ذلك أن القرآن كلام الله تكلم به سبحانه وتعالى بدعوى أنهم رجال ونحن رجال. Kaidah mereka berikutnya, kaidah sesat, rusak mereka. Mereka menolak ucapan-ucapan salaf yang dinukilkan darinya dengan mengatakan mereka, nah, yaitu ucapan-ucapan yang dinukilkan dari salaf, keyakinan mereka bahwasanya sifat-sifat Allah itu ditetapkan berdasarkan dalil-dalilnya dan perkara-perkara yang lainnya dari akidah, ya, termasuk di dalamnya ucapan Al-Quran adalah kalamullah yang Allah berbicara dengannya. Mereka tolak ucapan-ucapan tersebut yang dinukilkan dari salaf, dari perkara-perkara akidah tersebut. Bidakwa dengan klaim sangkaan mereka, annahum rijalun wa nahnu rijal. Mereka itu hanya manusia biasa. Kami juga manusia. Mereka laki-laki, kami pun laki-laki. Nasallallahu alaihi wasallam. Mau bersendirian, ya, memahami ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Ya, inilah awal penyimpangan mereka. Ya, dengan sombongnya, lancangnya mengatakan, ya, mensejajarkan diri-diri mereka dengan para salaf as-saleh. Mereka laki-laki, kami pun laki-laki. Mereka bisa menafsirkan Al-Quran, kami pun bisa. Ya. Mereka punya kaidah, kami pun punya kaidah. Wal'iyadu billah. Akhirnya, inilah yang membawa orang-orang tersebut kepada kesesatan, kepada kebid'ahan-kebid'ahan, dan bahkan kepada kekufuran. Ketika mengatakan Al-Quran makhluk, mereka telah terjatuh ke dalam kekufuran. Iyadan billah. Pemikiran kekufuran Jahmiyah, Mu'tazilah, dan yang mengikuti mereka. Naam. Inna ayatil Qur'ani mutadhafirah ala isbati sifatil kalam lillahi subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah bahwasanya ayat-ayat Al-Quran sangat banyak sekali yang menetapkan sifat kalam, sifat berbicara kalam bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Fanususul Qur'ani mali'ah biqalallahu قال الله فما معنى قال الله إلا أن الله يتكلم. Kata beliau, ya, nas-nas Al-Quran dipenuhi. Kalau kita amati ayat-ayat Al-Quran dari awal sampai akhirnya, dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas, akan kita dapati banyak sekali Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam ayat-ayat Al-Quran tersebut, qala Allah, Allah telah berkata, Allah telah berfirman. Apa maknanya qala Allah? Tidaklah bisa dipahami makna darinya kecuali annallaha yatakallam, bahwasanya Allah benar-benar berbicara sesuai dengan kebesaran dan kemuliaannya. Wa qala tabaraka wa ta'ala hatta yasma'a kalam Allah, surat At-Taubah ayat ke-6. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan agar mereka, agar dia mendengar kalam Allah, ya, yaitu orang yang meminta perlindungan, maka lindungilah. Hatta yasma'a kalam Allah, sehingga dia mendengar kalam Allah. Apa itu? Al-Quran. Al-Quran kalam Allah. Al-Quran firman Allah. Agar mereka yang membaca kalam, mendengarkan kalam Allah yang dibaca. Wa qala, wa kallama Allah Musa taklima. Hadhihi al-ayatu fiha ta'kidun bi anna Allah yusafu bil kalami haqiqatan. Dan ucapan Allah, wa kallama Allah Musa taklima, surat An-Nisa ayat 164. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah berbicara kepada Musa. Di dalam ayat ini terdapat taukid, ta'kid, penegasan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat kalam secara hakikat dan bukan majas. Ya, sekarang syubhat mereka berikutnya yang mengatakan bahwasanya dalil-dalil yang berkaitan dengan masalah ini adalah hanya majas, tidak merupakan kenyataan, bukan kalam pembicaraan yang hakiki, tetapi hanya majas. Bagaimana membantahnya? Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah mengatakan, "Inna 'inda ha'ula ad-dhalal fi ma yuqarrirunahu fi qawa'idil lughah, annal kalama idza ukkida yantafi 'anhu ihtimalul majaz, wa hum yaqulun al-majaz al-majaz yukhasimuna bihi ahla sunnah, lakin aradallahu an yafdhahum faq'adu qawa'ida tadinuhum bidh-dhalal." Di sisi mereka, orang-orang Mu'tazilah, Jahmiyah, yang dan yang mengikuti dan yang sepaham dengan mereka, mereka menetapkan dalam kaidah lughah, mereka menetapkan dalam kaidah bahasa Arab bahwasannya suatu ucapan jika dikuatkan, ya, ditakid, ditegaskan, maka akan tertolak darinya kemungkinan majas. Karena suatu kalam ada berkemungkinan hakiki, ada berkemungkinan majas. Namun ketika kalam tersebut telah ditekankan, ditegaskan, dan dalam bahasa Arab dengan ta'kid, penegasan, taukid, maka kemungkinan majas hilang. Dan yang tetap ada adalah dipahami darinya makna yang hakiki, bukan majas. Sedangkan mereka, orang-orang sesat tersebut, mengatakan pada sifat-sifat Allah termasuk kalam adalah majas, majas, majas. Dengan itu mereka mengatakan itu bukan sifat yang asli, yang hakiki. Mereka tolak sifat-sifat tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka memusuhi ahlu sunnah dengan kaidah-kaidah tersebut. Namun Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk membongkar, ya, kesesatan mereka, sehingga mereka sendiri yang membuat kaidah-kaidah untuk, ya, melegalkan kesesatannya. Namun dengan kaidah tersebut mereka akan terbantahkan. Seperti yang dikatakan oleh Syekh dan diterangkan di sini, kata beliau, "Famatsalan sifatur rahmah wasafa Allahu biha nafsahu fi akthara min 500 ayatin. Hadza ghairu al-ahadith fiha tikrar wa fiha ta'kid في هذه المواضع كلها، فبقاعدتهم نضربهم ونحجهم، التكرار والتأكيد يرفعان احتمال المجاز. Kata beliau, satu contoh, misalkan sifat rahmah, sifat kasih sayang. Allah subhanahu wa ta'ala mensifati dirinya dengan sifat rahmah pada lebih dari 500 ayat. Subhanallah. Mengingkari satu huruf saja dari Al-Quran kafir. Bagaimana dengan mengingkari 500 ayat? 500 ayat lebih menegaskan, menerangkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tersifati dengan sifat rahmah. Dan ini selain dari dalil-dalil dari hadis-hadis Nabi yang sangat banyak dalam permasalahan ini. Fiha at-tikrar wa fiha ta'kid. Di dalamnya terdapat pengulangan dan penegasan dalam permasalahan-permasalahan ini seluruhnya. Maka dengan kaidah mereka sendiri, kita pukul mereka dan kita patahkan hujah mereka. Apa kaidah mereka? Dalam ilmu bahasa Arab mereka membuat kaidah. At-tikraru wa ta'kidu yarfa'ani ihtimal al-majaz. Bahwasanya adanya pengulangan dan adanya penegasan itu bisa menghilangkan kemungkinan majaz. Suatu ucapan disebutkan dalam ta'liq seperti ketika ada orang yang mengatakan, ya, kallamani akhuka. Perhatikan barang siapa yang telah belajar bahasa Arab. Kallamani akhuka. Kallama fi'il madhi. Ya. Lama halalahu minal i'rab. Nun lilwiqayah. Ya mutakallim. Mabniyun ala sukun fi mahalli nasbin. Mafulun bih muqaddam. Ya. Sekarang mana fa'ilnya? Akhuka. Kallamani akhuka. Yaitu telah berbicara kepadaku saudaramu. Fa'ilnya siapa? Akhuka. Akhu mudhaf. Kemudian kaf, ya. Dhamirun muttasilun. Naam. Mabniyun 'alal fathhi fi mahali al-jar mudhaf ilaih. Naam. Akhuka mudhaf mudhaf ilaih. Tetapi di sini perhatikan pembahasannya adalah ketika seseorang mengatakan kallamani akhuka. Telah berbicara kepadaku saudaramu. Ucapan ini bisa mengandung dua kemungkinan. Kemungkinan hakiki yaitu apa? Benar-benar saudaramu yang berbicara kepadaku secara langsung. Kemungkinan yang kedua, kemungkinan majas. Yaitu bahwasannya saudaramu tidak langsung berbicara kepadaku. Tetapi dia mengutus suatu utusan. Anaknya misalkan, ya temannya misalkan, atau karyawannya misalkan mengutus. Tolong sampaikan kepada si fulan. Seperti ini. Ketika ada seseorang, ya di sini misalkan saudaramu, yang mengatakan kepada saya sesuatu permasalahan. Bisa jadi, dengan hanya ucapan seperti ini, ya, saudaramu tersebut yang berbicara kepadaku secara langsung, atau lewat perantara. Lewat perantara. Ini, ya, diketahui dalam ilmu bahasa Arab. Bisa dilihat dalam ta'liq keterangannya. Ketika seseorang mengatakan kallamani akhuk, ya ada kemungkinan, ya dia sendiri, akhuka tersebut, saudaramu tersebut yang berbicara secara langsung atau mengutus anaknya atau orang yang lain sebagai perantara menyampaikan ucapan tersebut. Namun ketika seseorang telah mengatakan dengan ta'kid, penegasan, kallamani akhuka takliman, telah berbicara kepadaku saudaramu takliman, betul-betul berbicara. Berarti, siapa yang berbicara? Benar-benar saudaramu tersebut. Dan dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, terdapat ta'kid, penegasan. Wa kallamallahu Musa taklima. Berarti, tidak ada kemungkinan makna darinya kecuali makna hakiki. Benar-benar Allah subhanahu wa ta'ala yang berbicara kepada Musa secara langsung tanpa perantara. Iya. Dan dengan ini terbantahkan kaidah mereka sendiri karena betapa banyak ayat-ayat Al-Qur'an menunjukkan ya, tentang penyebutan sifat rahmah. Begitu juga sifat al-kalam, sebagaimana akan diterangkan berikutnya oleh Al-Syeikh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala. Karena waktu yang sudah terlewat, saya mohon maaf. Kelanjutannya insyaAllah pada pertemuan yang berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu barakallahu fikum.